coba mengerti semua kisah tentang dirimu. Ku coba bertahan hadapi semua ini, namun hampa yang ada. Tak bisa ku paksakan, larut dalam semua bayangan dirinya. Oh, maafkan aku, harus ku akhiri cerita tentang dirimu dengannya. Meski kuat